remaja, suci remaja. Ku pandang elok dimanja, jangan dimanja aku jalan ia. Oh sayang sekejap saja. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Marilah kita, oh sayang, marilah kita, oh sayang, memetik bunga. Sekarang bukan termenung, jangan bermenung. Sekarang bukan termenung, jangan bermenung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Thank you.